Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqtatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita nikmat yang begitu banyak sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqi hafizahullah taala atau yang kita terjemahkan dengan belajar akidah dari dasar. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang al-imanu biyaumil akhir. Ya. Iman kepada hari akhirat. Ya. Dan kita akan melanjutkan pembahasan rukun iman yang terakhir atau yang keenam yaitu al-imanu bil qadar. Ya. Iman kepada takdir. Ya. Sebagaimana urutan yang disebutkan oleh Jibril. Ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jibril ya, tentang iman, Nabi mengatakan al-imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir dan juga engkau beriman kepada takdir yang baik dan juga yang buruk. Ya. Nah ini adalah ar-ruknu sadis al-imanu bil-qadar. Al-qadaru bi-fathid-dal. Ya, membacanya qadar itu dengan dalnya di fathah. Ya, jadi bukan qadr. Ya, bukan qadr tapi qadar. Ya, dalnya fathah. Maksudnya adalah taqdirullahi ta'ala lil kainati hasaba ma sabaqa bihi ilmuhu waqtadathu hikmatuhu. Qadar artinya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya untuk kejadian-kejadian ya sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi takdir qadar atau takdir adalah ya, apa yang Allah tetapkan ya, berupa kejadian-kejadian sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang mendahuluinya. Ya, dan juga yang sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan sekedar ketetapan ya, tapi suatu ketetapan yang sudah Allah ilmui terlebih dahulu, Allah ketahui terlebih dahulu. Dan semua yang terjadi itu adalah sesuai dengan hikmah ya, atau kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata umur. Dan iman kepada takdir itu mencakup empat perkara. Jadi tidak sempurna iman kita terhadap takdir kecuali kita mengimani empat hal ini ya. Atau dalam beberapa literatur ulama yang lain disebutkan ya martabah atau tingkatan takdir. Ya, jadi kita mengimani tingkatan takdir itu ada empat. Ya. Kita akan bahas satu-satu. Al-awwal al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsila. Yang pertama yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu jumlatan wa tafsila, baik itu global maupun rinci. Ya. Yang global Allah tahu, yang rinci Allah juga tahu. Ya. Daun yang jatuh di sana, di hutan sana Allah tahu. Satu daun yang jatuh Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Satu daun yang jatuh itu Allah tahu. Jadi Allah tahu yang detail maupun yang global. Ya, ini berbeda dengan keyakinan sebagian tokoh sesat, misalnya seperti Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina dia punya keyakinan bahwa Allah hanya mengetahui yang global saja. Ya. Dan dia menyatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui hal yang rinci. Karena menurut dia, kalau Allah mengetahui yang rinci, berarti Allah juga mengetahui hal-hal yang kotor. Ya. Sehingga bagi dia, oh tidak layak bagi Allah seperti itu. Tuhan itu nggak boleh seperti itu. Maka dia menyatakan Allah itu hanya mengetahui yang global saja. Dan ini tentu saja kekufuran. Ya. Suatu kekufuran, ya, maka yang benar adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang global maupun yang rinci. Azalan wa abadan, yaitu Allah mengetahui sejak dulu sampai besok. Artinya Allah mengetahui tanpa permulaan dan juga tanpa batas akhir, selamanya. Ya, Allah mengetahui semuanya. Ya. Sawa'an kana dzalika mimma yata'allaqu bi'af'alihi aw bi'af'ali 'ibadihi. Ya, sama saja, ya, pengetahuan Allah tersebut apakah terkait dengan perbuatan Allah sendiri ataukah terkait dengan perbuatan hamba-hambanya. Jadi Allah mengetahui apa yang Allah lakukan, Allah yang Allah akan lakukan, ya. Itu Allah Maha mengetahui semuanya, begitu pula hamba-hambanya. Allah mengetahui apa yang kemarin saya lakukan, apa yang hari ini saya lakukan, apa yang besok akan saya lakukan. Allah Maha mengetahui semuanya, semua kejadian. Ya, masa lalu, masa sekarang ataupun masa depan, baik itu perbuatan Allah sendiri maupun perbuatan makhluk. Allah Maha mengetahui semuanya. Itu tingkatan pertama. Jadi kita meyakini, ya, bahwasanya semua yang terjadi, semua yang Allah takdirkan telah Allah ketahui, ya. Berbeda dengan keyakinan Qadariyah. Ya, kalau Qadariyah meyakini, ya, Qadariyah yang ekstrim meyakini bahwasanya Allah itu belum tahu sebelum suatu hal itu terjadi. Ya. Jadi memungkinkan bahwasanya Allah itu nggak tahu dulu, kemudian terjadi sesuatu baru Allah tahu. Nah, ini keyakinan Qadariyah ekstrim yang tentu saja merupakan kekufuran. Ya. Kemudian tingkatan yang kedua, athani al-imanu bi anna allaha kataba dhalika fil lawhil mahfud. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semua itu di Lauhul Mahfuz, ya, di suatu kitab yang namanya Lauhul Mahfuz, ya, kitab yang terjaga. Ya, semua takdir ditulis di situ. Wa fi hadainil amrayn yaqulu Allah taala alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya. Dan untuk dua hal ini, dua tingkatan pertama ini, maka Allah Ta'ala mengatakan, ya, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Ya. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui apa yang di langit dan juga yang di bumi? Ya. Inna dhalika fi kitabin. Dan juga bahwasanya segala sesuatu itu ada dalam sebuah kitab. Tertulis dalam sebuah kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam satu ayat ini sudah mengandung dua tingkatan iman kepada takdir, yaitu tingkatan ilmu, ya, yang disebut dengan al-ilmu. Ya, ini ada al ilm, ya. Al-ilmu. Yang kedua adalah al, ya. Kitabah, ya. Al-kitabah. Al-kitabah, sebentar, ini tak, ya. Kitabah. Dua tingkatan takdir ini disebutkan dalam satu ayat ini, ya. Dan juga hadis dari, ya, Abdullah bin Amr bin Aas radhiyallahu anhuma, ya, bahwasanya ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu al-maqadir al-khala'iq. Allah Ta'ala telah menuliskan takdir seluruh makhluk qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya, bi khamsina alfa sanah, 50.000 tahun sebelumnya. Ya, jadi Allah menetapkan takdir seluruh makhluk, kemudian 50.000 tahun setelahnya barulah Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jadi semua yang terjadi ini sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Ya. Itu yang kedua. Kemudian tingkatan yang ketiga, ats-tsalits, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bi masyiatillah ta'ala. Tingkatan yang ketiga adalah bahwasanya, ya, atau kita mengimani bahwasanya seluruh kejadian itu tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali pasti Allah menghendaki hal tersebut. Ya. Saya mengisi kajian seperti ini Allah menghendakinya. Ya. Pemirsa menonton ini juga Allah menghendakinya. Semua yang terjadi Allah menghendakinya. Ya. Sawa'an kanat mimma yata'allaku bi fi'lihi am mimma yata'allaku bi fi'lil makhluqin. Baik itu yang terkait dengan perbuatan Allah sendiri ataukah yang terkait dengan perbuatan makhluk, semuanya Allah kehendaki. Ya, Allah menghendaki untuk menciptakan malaikat. Allah menghendaki untuk menciptakan jin. Allah menghendaki untuk menciptakan iblis, menciptakan Fir'aun, menciptakan Korun. Allah menghendaki semua itu. Ya, tidak ada kemudian istilahnya, Fir'aun terjadi dengan sendirinya tanpa Allah kehendaki. Tidak mungkin. Iblis terjadi dengan sendirinya, Allah tidak menghendakinya. Tidak seperti itu. Ya. Dan juga Allah menghendaki perbuatan hamba. Ya. Semua yang kita perbuat, Allah kehendaki juga. Ya. Adanya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, itu Allah kehendaki. Ya. Allah tetapkan, Allah kehendaki. Adanya Fir'aun yang sombong, yang demikian-demikian, Allah kehendaki. Ya. Semua Allah tetapkan dan Allah kehendaki. Tidak ada yang kemudian, ini di luar kehendak Allah. Tidak ada. Ya. Tidak ada yang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan fi ma yata'allaqu bi fi'li, yang terkait dengan perbuatan Allah. Ya, dalam surat Al-Qasas Allah taala mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb-mu menciptakan apapun yang Dia kehendaki dan juga memilih apapun yang Dia kehendaki. Ya, jadi semua yang Allah ciptakan itu semua dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ya. Wa qala ta'ala, dan Allah taala mengatakan ya huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya. Ini semua menunjukkan perbuatan Allah itu Allah kehendaki sendiri. Wa qala fi ma yata'allaqu bi fi'lil makhluqin. Begitu pula yang terkait dengan perbuatan hamba, ya, Allah juga menghendakinya. Di antaranya firman Allah dalam surat An-Nisa, "Walau syaa'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum." Ya. Dan kalau saja Allah menghendaki, maka tentu Allah akan jadikan orang-orang kafir itu menguasai kalian dan juga akan memerangi kalian kalau Allah berkehendak. Tapi kenyataannya Allah tidak menghendaki. Kan di sini walau itu seandainya. Ya, seandainya Allah mau, seandainya Allah berkehendak, Allah akan kuasakan, Allah jadikan mereka berkuasa atas kalian. Ya, tapi nyatanya kan tidak. Ya. Allah taala juga mengatakan walau syaa rabbuka ma fa'aluhu. Ya. Dan kalau Allah berkehendak atau kalau Tuhan kalian berkehendak, ya, maka Allah tidak akan, mereka tidak akan melakukannya. Ya. Tapi kenyataannya mereka melakukannya. Ya, ini tentang usaha-usaha musuh-musuh Nabi untuk menyesatkan manusia. Nah, Allah katakan di sini, seandainya Rabb-mu itu berkehendak, ya, mereka tidak akan melakukannya. Tapi karena Allah berkehendak, maka mereka pun melakukannya. Fadharuhum wa ma yaftarun, dan tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka perbuat. Ya. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya segala sesuatu, baik yang Allah lakukan atau yang makhluk lakukan, itu semuanya Allah kehendaki. Itu keimanan kepada takdir tingkatan yang ketiga, yaitu al-iradah. Ya, atau al-masyiah, ya. Al-masyiah, ya. Al-masyiah. Itu kehendak, ya. Kemudian yang keempat, tingkatan yang keempat, ar-rabi', ya. Al-imanu bi'anna jami'al ka'inati makhlukatun lillah. Ya, beriman bahwasanya seluruh kejadian itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk. Ya. Bidzawatiha, baik itu zatnya atau wujud bendanya ya, atau adanya sesuatu tersebut, wasifatuha, ya, ataupun apa namanya, sifat-sifatnya, karakter-karakternya itu juga ciptaan Allah, waharokatuha, dan juga pergerakan-pergerakannya, semua itu juga ciptaan Allah. Allah Ta'ala mengatakan, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah lah pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu. Berarti semuanya Allah ciptakan. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dialah Allah yang maha memelihara segala sesuatu. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, wa khalaqa kulli syai'in. Dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdiro. Dan Allah tetapkan kadarnya. Ya, Allah tetapkan sesuai dengan ukurannya. Jadi air hujan itu Allah turunkan, itu sudah sesuai ketetapan Allah, segini besarnya. Ya, kalau Allah mau menghancurkan suatu negeri, bisa dibuat hujannya, intensitasnya sekian, juga butir-butirnya sekian, sampai kemudian atapnya hancur, bisa. Ya, tapi Allah menghendaki, ya Allah bermurah hati kepada kita, ya, hujan itu turun tidak merusak. Dan kalau Allah berkehendak, Allah juga bisa menurunkan hujan yang merusak. Allah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Ya, kenapa semangka besar, buahnya kecil? Ya, kenapa apa namanya? Beringin besar, buahnya yang kecil, ya. Itu semuanya Allah tetapkan sesuai dengan ukuran. Dan juga waqala an Ibrahim alaihi salam. Dan juga Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan Nabi Ibrahim bahwasanya Ibrahim berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang menciptakan kalian dan juga menciptakan apa yang kalian kerjakan. Jadi yang kita kerjakan juga bagian dari ciptaan Allah, ya. Jadi itu adalah empat tingkatan, ya. Ini namanya al-khalq, ya. Yang terakhir adalah al-khalqu. Al-khalqu, ya. Artinya beriman bahwasanya semua itu Allah ciptakan. Kemudian, ya. Wal imanu bil qadari ala ma wasafana la yunafi ayyakuna lil abdi masyiatan. Ya, atau masyiatun, ya. Fi af'alihi al-ikhtiyariyah. Nah, beriman dengan takdir, ya, sesuai dengan yang dijelaskan kepada kita, maka itu tidaklah menafikan bahwasanya seorang hamba itu punya kehendak. Ya. Artinya ketika kita menjelaskan bahwa semua itu Allah kehendaki, bukan berarti kemudian kita adalah seperti boneka yang enggak punya kehendak. Bukan seperti itu. Ya. Penjelasan tentang takdir tidak menafikan bahwasanya hamba juga punya kehendak. Ya. Fi af'alihi al-ikhtiyariyah, dalam perbuatan hamba yang bisa dia pilih sendiri. Ya. Karena perbuatan itu ada dua. Ya. Perbuatan itu ada dua. Af'al, ya. Af'al atau perbuatan hamba, ya. Itu ada dua. Ada yang namanya ikhtiari. Ya. Ikhtiari. Ada yang namanya ittirari. Ittirari, ya. Nah, ikhtiari itu adalah yang bisa dipilih, ya, pilihan. Sedangkan ittirari itu yang tidak bisa dipilih, ya, tidak bisa dipilih. Nah, kalau yang ittirari jelas, ya, yang nggak bisa dipilih, misalnya apa? Misalnya tangan kita misalnya bergetar sendiri karena tremor misalnya. Ini sesuatu yang nggak bisa kita pilih, nggak bisa kita kemudian stop, nggak bisa. Misalnya seperti itu. Nah, kalau ini jelas, ya, Allah yang menetapkan ini dan kita nggak punya pilihan. Nah, yang ikhtiari, ya, ini juga kita punya pilihan. Selain daripada Allah menghendaki, kita juga bisa menghendakinya. Ya, contohnya banyak sekali. Ya, orang bicara itu ikhtiari. Ya, karena dia bisa aja diam kalau mau, kan? Dia bisa diam, dia bisa ngomong. Contoh lagi apa? Beriman atau mau kafir. Belajar atau enggak mau belajar. Semua itu pilihan. ya. Semua itu pilihan dan itu ya manusia berkehendak, bisa berkehendak di situ. Ya. Wa qudratun 'alaiha, dan juga seorang hamba juga punya kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut. Ya. Jadi kita kehendak juga punya, kemampuan pun punya. Ya, artinya kalau saya misalnya melempar sesuatu, misalnya melempar pulpen ini ke depan gitu ya. Nah, itu pasti saya menghendakinya dan saya punya kemampuan untuk itu. Ya. Misalnya saya, apalagi misalnya saya berbuat, misalnya saya beramal gitu ya, saya beramal. Berarti saya punya kehendak untuk amalan, saya juga bisa, saya juga punya kemampuan untuk beramal dan seterusnya. Ya. Li'anna syar'a wal waqi'a dalani ala itsbati dzalika lahu. Karena secara syariat dan secara fakta menunjukkan bahwasannya ya, hamba memang punya kehendak dan punya kemampuan. Ya. Ini nanti dalam rangka membantah kelompok Jabriyah yang mengatakan manusia itu enggak punya kehendak dan manusia itu enggak punya kemampuan. Ya. Nah, adapun bukti dari syariat bahwasanya hamba juga punya kehendak adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang masyiah, tentang kehendak, "Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba." Ya. Maka barang siapa yang menghendaki untuk kembali kepada Rabb-nya, maka dia akan menempuh jalannya. Ya. Ya, faman syaa, barang siapa yang mau. Siapa yang berkehendak, siapa yang ingin, maka dia akan betul-betul menempuh jalan menuju Allah. Artinya siapa yang ingin surganya Allah, dia pasti akan menempuh jalannya. Ya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, fa'tu harthakum anna syi'tum. Ini dalam surat Al-Baqarah tentang mendatangi istri. Ya. Nisa'ukum harthul lakum. Istri-istri kalian itu adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harthakum. Maka datangilah ladang-ladang tersebut anna syi'tum. Ya. Sesuai kehendak kalian, mau dengan cara apa, silahkan. Ya. Ini berarti menunjukkan bahwa saya manusia punya kehendak. Ya, diberikan kebebasan untuk berbuat. Ya. Dengan model apa, silahkan. Kemudian terkait dengan kudroh, kemampuan juga Allah menetapkan bagi hamba, bagi seorang hamba. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, فَاتَّقَوْلَّهَا مَسْتَطْمَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيَعُوا. Kata Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, ya, dan dengarkanlah dan taatilah, ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kita punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, ya, karena ada namanya istitoah, ada kemampuan, diberikan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu, ya. Allah juga mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Ya, dia akan mendapatkan ya pahala atas apa yang dia kerjakan, dan dia juga akan mendapatkan hukuman dari apa yang dia usahakan. Ya, kejelekan yang dia usahakan akan dapat hukuman, dan kebaikan yang dia usahakan akan mendapatkan ganjaran. Ya. Ini bukti dari syariat bahwasanya manusia punya kudroh dan punya masyiah, punya kemampuan dan juga punya kehendak sendiri. Adapun secara waqi', secara fakta, ya, juga membuktikan hal yang sama. Fa inna kulla insanin ya'lamu anna lahu masyi'atun. Ya. Anna lahu masyi'atan, ya. Anna lahu masyi'atan. Bahwasanya setiap orang itu pasti dia tahu bahwasanya dirinya sendiri punya kehendak. Ya. Pasti dia sadar bahwasanya dirinya bisa berkehendak. Ya, wa qudratan, dia juga punya kemampuan. Bihima yaf'alu wa bihima yatruku. Dengan keduanya manusia bisa memilih apakah dia mau mengerjakan ataukah mau meninggalkan sesuatu. Ya, dia bisa milih kalau disediakan khamr di sini, dia bisa milih mau dia minum atau dia enggak minum. Orang yang berakal ya pasti ngerti bahwasanya dia punya kehendak untuk tidak meminumnya atau untuk meminumnya, pasti sesuai dengan kehendaknya sendiri. Wa yafraqu baina ma yaqa'u bi iradatihi ya wa ma yaqa'u bi ghairi iradatihi. Ya. Dan dia bisa membedakan hal-hal mana yang sesuai yang bisa dia kehendaki dan hal-hal mana yang di luar kehendaknya. Ya, contohnya di sini adalah kalmasyi, seperti berjalan. Ya, orang bisa milih antara dia mau duduk, mager, ataukah dia mau jalan. Itu pilihan. Ya. Tapi ada juga yang nggak bisa kita pilih. Contohnya tadi, irti'ash. Irti'ash itu gemetar. Ya. Respon tubuh. Respon tubuh misalnya kejang, kemudian apa tremor, kemudian apapun itu, ya itu di luar kemampuan. Orang bisa membedakan, oh, saya nggak bisa mengontrol ini. Nah, itu secara akal, secara fakta membuktikan bahwasanya kita punya kehendak. Lakin, akan tapi, masyiatul abdi wa qudratuhu waqi'atani bimasyiatillahi ta'ala. Ya, tapi perlu diketahui bahwasanya kehendak hamba dan juga kemampuan hamba, keduanya ada di bawah kehendak Allah. Jadi, ketika saya mengangkat HP ini, maka Allah menghendaki saya untuk saya mengangkat HP ini. Ya, tidak terlepas dari kehendak Allah. Ya, tidak terlepas dari kehendak Allah. Jadi, saya mengangkat ini, saya berkehendak mengangkat ini. Angkat HP ini. Ya, tapi, ini pun perbuatan saya ini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi tidak lepas. Dan juga kudroh pun tidak tidak lepas dari yang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah berikan kita kudroh untuk itu. Berikan kemampuan untuk itu. Allah Ta'ala mengatakan, liman syaa minkum ayyastaqim. Ya. Ini liman syaa, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin menempuh jalan yang lurus, ya, ada kata syaa, siapa saja yang mau, ya, siapa saja yang mau di antara kalian untuk menempuh jalan yang lurus, ya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin, dan tidaklah kalian menghendaki yang demikian itu kecuali Allah juga berkehendak, ya, untuk itu. Artinya kalian tidak akan bisa berkehendak itu kecuali karena Allah memang menghendakinya. Gitu ya. Semua perbuatan kita itu tidak akan terjadi kecuali karena Allah menghendaki perbuatan tersebut. Ya. Baik, jadi disinilah ya letak perbedaan kita dengan Qadariyah dan Jabriyah. Nanti akan kita bahas. Ya. Kita meyakini bahwa saya hamba punya kehendak, namun kita juga meyakini bahwa saya kehendak kita tidak pernah lepas dari kehendak Allah. Itu keyakinan ahli sunnah. Nah, nanti ketika kita membahas Jabriyah atau Qadariyah akan terlihat bedanya. Ya, soalnya nanti akan sampai pada pembahasannya. Kemudian, وَلِأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ مُلْكٌ لِلَّهِ. Dan juga alasan yang kedua adalah karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya milik Allah. Ya, kita milik Allah. Ya, tanah, bumi, bangunan, air, planet-planet, ya, matahari, bulan, semuanya milik Allah. Semuanya berada di bawah kerajaan Allah. Fala yakunu fi mulkihi syai'un biduni ilmihi wa masyiatihi. Maka tidak akan ada satupun dalam kerajaan Allah yang tidak Allah ketahui dan tidak Allah kehendaki. Ya. Tidak ada yang kemudian di luar kehendak Allah, enggak ada. Nah, misalnya iblis itu nggak mau sujud itu di bawah kehendak Allah. Kok kamu nggak mau sujud terus kemudian itu seperti seolah-olah Allah nggak menghendakinya. Nggak. Semua yang terjadi ini Allah kehendaki dan Allah mengetahuinya. Ya. Karena ini semua kerajaan Allah, milik Allah. Ya, tidak mungkin tanpa sepengetahuan Allah dan sesuai kehendak Allah. Wal imanu bil kemudian ini pembahasan yang baru ya. Ini pembahasan yang baru. Tapi kok tidak di sendirikan ya. Sebenarnya ini sudah selesai sampai di sini ya. Baik. Nah, kemudian ya. Wal imanu bil qadari ala ma wasafana la yamnahul abda hujjatan ala tarki minal wajibat au fi'lil ma'asi. Dan perlu diketahui ya, bahwasanya ya, beriman terhadap takdir sesuai dengan yang dijelaskan kepada kita, tidaklah memberikan hujjah, tidaklah memberikan alasan ya bagi seorang hamba untuk meninggalkan kewajiban atau ya melakukan kemaksiatan. Jadi tidak bisa kita beralasan dengan takdir, ya, untuk kemudian meninggalkan kewajiban dengan alasan ini bukan takdir saya. Ya. Oh, untuk berjihad itu bukan takdir saya untuk berjihad. Oh, untuk apa namanya sholat, oh bukan takdir saya untuk sholat. Ya. Atau sebaliknya untuk melakukan maksiat. Kalau melakukan maksiat malah kesebaliknya ya. Ketika berbuat maksiat, ya saya memang ditakdirkan untuk ini, bukan salah saya, ini takdirnya memang seperti ini. Nah, ini adalah kesesatan. Ya, nggak boleh kita berdalil dengan takdir untuk meninggalkan kewajiban atau melaksanakan kemaksiatan. Ya. Wa'ala hadha, oleh sebab itu, ya. Fahtijajuhu batilun min wujuh. Maka, pendalilan atau beralasan dengan takdir untuk melakukan maksiat dan juga meninggalkan kewajiban itu suatu hal yang batil. Dilihat dari beberapa sisi. Ya. Ini sudah, Mas. Ya. Ada beberapa sisi yang bisa kita bantah dari orang yang berhujjah atau berdalil atau beralasan dengan takdir ketika dia meninggalkan kewajiban atau berbuat maksiat. Ya. Yang pertama, ya. Anna Allah adhafa ya. Amal al-abdi ilaihi. Yang pertama adalah bahwasanya Allah itu menyandarkan amal itu kepada hamba tersebut. Ya, amalan seorang hamba itu dinisbatkan kepada hamba tersebut. Ya, tidak dinisbatkan kepada dirinya. Ya, Allah katakan walana a'maluna walakum a'malukum misalnya. Ya, amal kalian dan amal kamu. Maksudnya amal itu ya memang punya kalian, punya hamba, gitu ya. Bukan punyanya bukan punyanya Allah. Ya. Jadi pertanggungjawabannya juga kepada hamba, bukan kepada Allah. Ya. Allah menyandarkan amal itu kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah. Ya. Wa ja'alahu kasban lahu. Dan Allah jadikan itu sebagai usaha baginya. Ya. Allah menjadikan itu sebagai usaha yang akan dituai hasilnya nanti. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ghafir, ya, surat Ghafir. Ya, Allah taala mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ya. Pada hari ini, ya. Tujza kullu nafsin, setiap jiwa akan diberikan balasan, ya. Bima kasabat. Ya, sesuai dengan apa yang dia kerjakan, ya. Jadi setiap jiwa itu Allah tetapkan akan mendapatkan balasan karena amal dia sendiri. Ya. Kalau bukan amal dia, kenapa dibalas? Ya. Itu. Jadi dia itu membuktikan bahwasanya itu amal itu disandarkan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Kalau itu amalannya Allah, ya. Ngapain dibalas ya? Kita nggak melakukan apa-apa yang melakukan Allah, ya kan? Maka ini membuktikan bahwasanya semua yang kita lakukan itu pertanggungjawabannya ada pada kita. Apa yang Allah ya berikan berupa balasan dan juga hukuman itu juga karena perbuatan kita, ya. Kemudian ya, walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudratun 'alaihi ma nusiba ilaihi. Ya. Andai saja manusia itu tidak bisa memilih atas perbuatannya dan juga dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya, maka balasan itu enggak akan diberikan kepada dia dan amal itu tidak akan disandarkan kepada dirinya. Ya. Ini pertama, ini bukti yang pertama bahwasanya hamba juga punya kehendak karena amal itu disandarkan kepada hamba bukan kepada Allah. Kemudian yang kedua, anna allaha amaral abda wa nahahu. Bukti yang kedua adalah bahwasanya Allah itu menyuruh hambanya dan juga melarang hambanya. Ya. Walam yukallifuhu illa ma yastati'u. Dan juga Allah tidak membebani kecuali atas apa yang dimampui oleh hamba tersebut. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang suatu jiwa kecuali sesuai kesanggupannya. Dan juga Allah Ta'ala mengatakan, Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Walau kana majburan alal amali makana mustati'an alal fi'li awil kafi. Ya. Andai saja manusia itu dipaksa untuk berbuat, ya, ya, maka tentu tidak pas menyebut kemampuan di sini, sesuai dengan kemampuan. Ya. Karena namanya kemampuan ya terkait dengan kita sendiri. Ya. Ketika Allah memerintahkan, lakukan semampumu, ya, itu menunjukkan bahwasanya kita juga punya qudrah, kita punya kemampuan. Kita juga punya kehendak. Ya. Li'an al-majbura la yastati'u at-takhallus minhu. Karena namanya orang yang dipaksa, ya. Namanya boneka, namanya wayang, orang yang digerakkan, maka dia tidak akan bisa lepas dari hal tersebut. Dia akan ya misalnya saya boneka ya. Misalnya ini boneka. Ya, ketika saya digerakkan ke sini ya pasti otomatis mau enggak mau harus bergerak ke sini. Ya. Tapi karena justru saya itu punya kehendak sendiri, punya kemampuan sendiri, ya kadang bergerak saya cuma bisa sampai segini. Enggak bisa ke sini, gitu ya. Nah, ini. Jadi kalau memang hamba itu enggak punya kehendak, ya berarti dia bisa sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ya. Tapi nyatanya Allah menjadikan adanya istita'ah, ada kemampuan. Ya, berarti membuktikan bahwa hamba itu punya kehendak dan punya kemampuan sendiri. Yang ketiga, ya, bukti yang ketiga atau bantahan yang ketiga, anna kulla wahidin ya'lamul farqa bainal amali al-ikhtiyari wal ijbari. Ya, ini lama lain dari ittirori tadi ya. Ya, ijbari atau ittirori ya. Al ittirori. Ya. Ini adalah yaitu bahwasanya setiap orang itu pasti juga tahu bedanya antara perbuatan yang dapat dia pilih sendiri atau perbuatan yang tidak bisa dia pilih. Ya, wa annal awwala yastati'u takhallus minhu. Dan bahwasanya perbuatan yang kita bisa bisa bebas itu adalah yang jenis pertama, yaitu yang ikhtiari. Yang tadi sudah kita contohkan. Ada hal-hal yang bisa kita pilih, ada hal yang tidak bisa kita pilih. Ya. Ini secara akal sudah jelas. Ya. Kemudian yang keempat, bantahan yang keempat, anal asi qabla ayyuqdima alal ma'siyati la yadri ma quddira lahu. Bantahan yang keempat adalah bahwasanya orang yang bermaksiat, ya, maka sebelum dia melakukan maksiat tersebut, dia tidak pernah tahu takdirnya seperti apa. Ya. Kadang kan orang beralasan sudah takdir saya mencuri misalnya. Mencuri itu sudah takdir saya. Dari mana Anda tahu? Ya. Dari mana Anda tahu? Sebelum mencuri apakah Anda tahu itu takdir Anda? Enggak, ya. Jadi orang yang berbuat maksiat itu enggak tahu takdir dia apa. Ya. Jadi enggak bisa beralasan dengan takdir, ya. Wa huwa bi istita'atihi ayyaf'ala aw ayatruk, ya. Dan dia punya kemampuan untuk melakukannya atau meninggalkannya. Ya. Dia punya kemampuan, dia punya pilihan untuk enggak mencuri, ya, untuk enggak berbuat maksiat, ya. Fa kaifa yasluku at-tariqal khata' wa yahtaju bil qadar al-majhul. Maka bagaimana mungkin dia bisa menempuh jalan yang salah, kemudian berdalil, beralasan dengan takdir yang belum dia ketahui. Ini kan aneh. Ya. Misalnya, gampangnya, kita baru besoknya baru ditugaskan untuk misalnya pergi ke suatu tempat. Ya. Apakah sekarang saya sudah bisa katakan bahwasanya saya ditakdirkan untuk melakukan hal tersebut. Kan nggak tahu takdirnya, ya. Jadi nggak bisa orang berdalil dengan takdir atas maksiat yang dia lakukan. Dia nggak tahu kok takdir dia sebelum dia melakukan itu. Ya, artinya nggak bisa orang saya ditakdirkan untuk mencuri, maka saya mau mencuri, nggak bisa. Ya, nggak bisa seperti itu. Alaysa minal ahra ayasluka at-tariqas sahih. Bukankah yang lebih layak, yang lebih patut adalah dia menempuh jalan yang benar, wa yaqulu hadza ma quddira li. Ya, bukankah yang seharusnya itu adalah dia menempuh jalan yang benar, barulah dia mengatakan inilah takdirku. Ya, kenapa enggak seperti itu? Ya, kenapa kok yang maksiat saja yang dia katakan ini takdir? Ya. Kenapa enggak dia kemudian lakukan hal yang baik saja, kemudian dia katakan ini takdir saya, kan sama aja. Ya. Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya takdir itu hanya dijadikan sebagai alasan saja. Ya. Taib. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah di antara bantahan adalah annallaha akhbara annahu arsala rusula liqab'il hujjah. Yang kelima adalah bahwasanya Allah telah mengkhabarkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah mengutus para rasul itu untuk memutus alasan, memutus hujjah. Supaya tidak ada hujjah lagi untuk nanti di akhirat untuk mengatakan bahwasanya loh saya enggak ada yang mengingatkan, saya enggak ada yang menyuruh. Nah, tujuan Allah mengutus itu supaya mereka enggak bisa berhujjah lagi. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, لِأَلَّا يَكُنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّهِ بَعْدَ الرُّسُلِ. Ini kurang li'alla ya. Harusnya ada li'alla. Li'alla. Nah, supaya Allah atau supaya tidak ada hujjah lagi bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Jadi kalau rasul sudah diutus, sudah enggak ada alasan lagi. Ya, tujuannya untuk itu. Ya. Walau kana al-qadar hujjatan lil 'asi. Ya. Kalau saja takdir itu bisa dijadikan sebagai alasan, sebagai hujjah bagi orang yang bermaksiat, lam tanqati bi irsalir rusul. Maka tentu hal tersebut ya tidaklah atau diutusnya rasul itu tidaklah mencukupi. Ya, karena orang masih bisa berhujjah dengan takdir. Berarti diutusnya rasul itu belum bisa menjadi hujjah. Ya, paham? Jadi di sini kan Allah memutus hujjah itu dengan diutusnya rasul. Sudah diutus rasul sudah. Enggak ada hujjah lagi buat kalian. Nah, kalau ternyata sudah diutus rasul kok masih bisa berhujjah dengan takdir, berarti Allah salah di sini. Ya, karena dimaksudkan dengan diutusnya rasul itu sudah enggak ada lagi hujjah. Enggak bisa berhujjah, orang berbuat maksiat itu enggak ada hujjahnya. Ya. Maka tentu ini suatu kebatilan, ya, suatu kebatilan. Taib. Ini lima bantahan terkait dengan hujjah orang-orang ketika mereka berbuat maksiat atau meninggalkan kewajiban beralasan takdir. Ya. Yang pertama, ya tadi banyak ya sudah kita jelaskan bahwasanya Allah sudah menetapkan adanya pilihan. Kemudian mereka juga tidak mengetahui takdir yang berlaku pada mereka. Bagaimana bisa berhujjah? Ya, dan seterusnya. Ada lima yang kita bahas ya. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah sebentar. Cukup ya? Atau mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dengan pembahasan mengenai masih tentang takdir, tentang bagaimana mengkompromikan ya antara perbuatan hamba itu sebagai ciptaan Allah dan perbuatan hamba sebagai perbuatannya sendiri. Nah, ini kita akan belajar tentang bagaimana mengkompromikan. Sebenarnya perbuatan hamba itu okay, ciptaan Allah, tapi juga perbuatan kita sendiri yang kita pertanggungjawabkan. Nah, bagaimana menggabungkan atau mengkompromikannya? Insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang dan juga pembahasan tentang firqah ya, sesat dalam masalah takdir ya. Barangkali itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Izin bertanya, Waalaikumsalam. apakah kiriman sihir kepada seseorang itu juga atas izin Allah ya, Ustaz? Dan apakah itu juga bagian dari takdir juga? Lalu bagaimanakah kita tahu jika kita sedang terkena sihir? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Ini pembahasan yang cukup bagus ya. Pertanyaan yang cukup bagus. Apakah sihir yang mengenai manusia itu atas izin Allah? Jawabannya iya. Ya. Sihir itu mengenai atau tidak mengenai itu atas izin Allah. Ya. Makanya Allah mensyariatkan sebab-sebab ya, seorang itu supaya tidak terkena sihir. Sebagaimana penyakit. Ya. Allah bisa menetapkan suatu penyakit itu terkena orang atau tidak juga sesuai kehendak Allah. Allah menghendakinya. Ya, makanya ada orang yang kemarin waktu masih COVID masih apa namanya masih awal-awal itu ada yang tinggal serumah namun sama sekali tidak tertular. Ya, ada yang baru papasan saja sudah tertular. Ini membuktikan bahwasanya semua itu atas kehendak Allah. Kena atau tidak itu atas kehendak Allah. Begitu pula sihir. Ya. Ya, sihir itu maldorot. Ya, sebagaimana penyakit, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang menyakiti manusia seperti misalnya tusukan pedang atau gangguan-gangguan, semua itu terjadi karena izin Allah. Kita meyakini itu. Hatta sihir yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi karena Allah menghendakinya. Ya. Jadi Allah menghendaki sihir itu mengenai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita disihir, tapi sihirnya sihir ilusi. Ya, seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal tidak. Sebagaimana sihir juga Allah kehendaki untuk menimpa Nabi Musa. Nabi Musa kena sihir. Ya. Ketika dia beradu dengan para penyihir, ya. Ditampakkanlah para penyihir itu tali-tali yang sebenarnya tali biasa, tapi mata Nabi Musa disihir seolah-olah dia melihat ular, ular-ular kecil. Nah, sehingga ini sihir mata. Para penyihir sudah mahir, sudah paham masalah seperti ini. Ya, begitu Nabi Musa mengeluarkan tongkatnya dilempar dan jadi ular beneran, penyihir itu tahu mana yang sihir, mana yang bukan. Ya, nah maka barulah mereka sadar ini bukan sihir. Nah, yang menjadi poin di sini adalah bahwasanya sihir itu mengenai atas izin Allah, ya. Itu yang perlu kita yakini. Makanya Allah juga memerintahkan sebab-sebab atau mensyariatkan sebab-sebab terlepasnya dari supaya tidak terkena sihir, ya. Sebagaimana Allah mensyariatkan untuk tadawi, untuk berobat, untuk mencegah penyakit, ya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Dan Allah yang menentukan apakah itu terjadi ataukah tidak. Kemudian terkait dengan tanda-tanda sihir, ya, tanda-tanda sihir ya banyak ya, tergantung sihirnya. Ya, kadang ada sihir yang sihir mahabbah, sihir cinta. Tanpa alasan yang jelas tiba-tiba cinta sama seseorang. Ya, itu juga bagian sihir. Tanpa alasan yang jelas dia futur, malas beribadah. Enggak mau sholat. Padahal dulunya rajin, tiba-tiba enggak mau sholat. Sesuatu yang bukan karena faktor-faktor sebab-sebab yang jelas. Misalnya kalau sebab berkumpul dengan orang-orang yang nggak sholat, jadi nggak sholat, ya itu sebab yang kelihatan. Ya. Tapi ini tanpa sebab yang jelas, dia tiba-tiba malas sholat. Padahal dulunya rajin sholat. Kemudian ketika membaca Al-Quran, ya, dia merasa tidak nyaman, merasa mungkin badannya panas, ada reaksi-reaksi yang tidak nyaman, dan seterusnya. Itu banyak ya, tergantung jenis sihirnya. Ada juga yang sihirnya, seolah-olah dia ditampakkan sesuatu ya, seperti sihir yang menimpa Nabi Musa. Jadi tidak bisa kita samaratakan, namun ada beberapa memang tanda-tanda sesuai dengan sihir yang dilancarkan oleh penyihir tersebut. Yang penting kita adalah cara mencegahnya, kita merutinkan zikir pagi dan sore, ya, banyak-banyak membaca mu'awidzatain, ya, sebagai tameng bagi sihir ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang selanjutnya Ustaz, ya. Ustaz misalnya Allah takdirkan orang tidak diberikan hidayah Atau misalkan masyarakat itu tidak tersentuh dakwah Islam, jadi takdirnya menjadi seorang non-Muslim. Apakah itu juga merupakan takdir Allah? Lalu apakah takdir bisa diubah dengan doa ya Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, pertanyaan bagus juga. Yang pertama adalah ketika kita berdakwah kemudian ternyata nggak berhasil, ya, kemudian orang itu tetap kafir, maka itu juga takdir Allah. Maka kita katakan semua yang terjadi itu, ya, adalah takdir Allah. Dan dalam hadis tadi dikatakan, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau orang nggak beriman, orang murtad, orang membangkang kepada Allah seperti Korun, kemudian Fir'aun, Iblis, ya, itu saja Allah kehendaki. Yang parah seperti itu saja Allah kehendaki. Ya. Maka yang seperti itu juga Allah kehendaki. Yang orang nggak berhasil dalam dakwahnya. Ya. Nabi saja, Nabi Nuh saja, 950 tahun. Pengikutnya cuma sedikit. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan banyak. Oh, 950 tahun, masuk apa namanya? Kalau pakai logika kan, ya pasti dapat banyak lah. Kalau pakai logika, ya nyatanya 950 tahun, pengikut Nabi Nuh cuma sedikit, ya cuma sedikit, cuma mungkin belasan atau puluhan, nggak banyak. Selama itu nggak dapat banyak. Dan ada Nabi yang bahkan nggak punya pengikut. Ya, maka jawabannya adalah semua itu Allah takdirkan. Mana pertanyaan kedua apa tadi? Yang satu lagi apa? Lupa saya. Oh, doa. Apakah doa dapat mengubah takdir? Jawabannya iya. Tapi pemahaman kita bukan berarti mengubah sesuatu yang telah Allah tetapkan. Jadi Allah itu telah menetapkan bahwasanya kita akan berdoa. Ya. Jadi ada dua masa depan di sini. Ya. Masa depan kalau kita berdoa dan masa depan kalau kita tidak berdoa. Dan Allah menetapkan bahwa kita berdoa sehingga terjadilah doa menjadi penyebab hal ini. Ya. Misalnya kita berdoa supaya kita istiqomah sampai akhir hayat husnul khotimah. Ya. Bisa saja ya, kalau kita enggak berdoa itu jadinya kita enggak istiqomah. Bisa suul khotimah. Nah, tapi doa sendiri merupakan takdir, gitu ya. Doa sendiri merupakan takdir. Jadi, tidak ada doa itu kemudian di luar takdir, enggak. Doa sendiri masuk dalam takdir, sehingga doa itu mengubah takdir, namun dia masih dalam cakupan takdir. Ya, semoga dapat difahami. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Izin bertanya, bagaimanakah mensikapi takdir dalam Islam mengenai tawakal dan ikhtiar dan takdir? Semisal karena garis takdir sudah ada takaran rezeki juga umur. Apakah ikhtiar bisa merubah takdir atau takdir itu berjalan dengan ikhtiar kita? Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Ikhtiar ya, itu juga bagian dari takdir. Dalam artian rezeki seseorang. Ya, ketika Allah menetapkan rezeki bagi seseorang dan itu ditetapkan ketika kita berumur 4 bulan ya di apa namanya? Di dalam kandungan itu kita telah ditetapkan rizki kita. Ya, rizki itu sepaket dengan ikhtiar kita. Dengan kapan kita wafat. Karena Nabi mengatakan seorang hamba itu tidak akan diwafatkan sebelum sempurna rizkinya. Artinya rizki itu sepaket sama kematian. Ketika rizki sudah habis, mati. Jadi matinya kapan itu sudah sepaket dengan total rizki yang dia total jatah rezeki dia, gitu ya. Nah, termasuk juga adalah ikhtiar yang akan dia lakukan itu juga Allah telah takdirkan. Cuma kan tadi kita tidak pernah tahu takdir kita seperti apa. Kita hanya baru tahu takdir kita setelah kita melakukannya, ya kan? Setelah kita berikhtiar, ya kita ngejob misalnya ada kerjaan dapat 500.000 misalnya. Barulah kita tahu rezeki kita adalah segini. Ya kan? Kita enggak kemudian karena justru tahu dulu kemudian, saya bakal dapat rezeki 500.000 nih. Ah, kalau gitu saya enggak usah ngapa-ngapain lah. Ya enggak seperti itu. Karena kita enggak tahu itulah kemudian makanya kita berikhtiar. Barulah kita tahu takdir kita. Ya. Hikmahnya apa kamu kalau gitu? Kalau misalnya kita tetap berikhtiar, tetap bertawakal, ya. Hikmahnya adalah agar kita tidak kecewa dengan apa yang luput dari kita. Kadang-kala kita ikut tender, gitu ya. Ikut tender nggak lolos, ya. Kemudian kita beriman kepada takdir. Oh, berarti saya nggak lolos ini sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah tetapkan nanti si Fulan itu bakal ikut tender dan nggak lolos. Sudah Allah tetapkan, sudah ya sudah. Ya, saya apa? Saya terima takdir saya. Gitu. Jadi ikhtiar tetap, ya. Karena kita nggak tahu takdir kita, ya. Karena kita nggak tahu takdir kita, maka kita ikhtiar. Ya. Dan kalau kita tahu takdir kita, ya malah jadi kacau nanti kan. Nah, kita tahu kalau jatah kita dapat 500.000, terus kita nggak berusaha, terus nggak jadi, terus gimana? Ya maka justru karena kita nggak tahu takdir, maka kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang hasilnya, ya itu adalah takdir Allah dan itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik karena semua itu berjalan sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup. Ya, barangkali itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pekan depan di bagian yang kedua yang sudah kita jelaskan tadi ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.